السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد، masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa masuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan di pagi hari. Allahumma barik fi bukuri ummati, Allahumma barik fi bukuri ummati. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita di surat Al-Baqarah, fawaid dari ayat yang ke-80 dan 82. Mana kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala qala al-fawaid, yang pertama, min fawaidil ayah annal yahud yuqirruna bil akhirah. Faedah yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi mereka juga mengakui adanya akhirat. Wa anna hunaka naran, dan juga mengakui bahwasanya di akhirat itu ada neraka. Di qaulihi ta'ala, di sini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala mensitir dari perkataan mereka, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja yang bisa dihitung, terbatas. Lakin hadzal iqrar la yanfa'uhum. Namun pengakuan ini tidak memberi manfaat kepada mereka. Li'annahum kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa 'ala hadza laisu bimu'minin. Karena mereka mendustakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka karena sebab inilah mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Ini karena meskipun mereka, lisan mereka mengucapkan, hati mereka meyakini, namun mereka tidak mau mengamalkan, menolak. Ini mereka menolak, maka hal ini tidak diakui sebagai orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana kita mengerti bersama bahwa iman itu adalah harus terpenuhi padanya tiga kategori: meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Maka kurang salah satu dari tiga kategori ini tidak digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Ini kaidah yang mesti kita pahami untuk seseorang itu dikatakan sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua, wa minha annahum qalu 'ala Allahi ma la ya'lamun. Bahwa mereka berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Dan ini jelas lebih besar daripada dosa syirik. Ya, berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dari urutan-urutan dosa dari yang paling ringan sampai yang paling besar. Maka berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu ini adalah berat, karena hal ini adalah sama saja membuat syariat, ya. Membuat syariat. Karena kalau orang musyrik itu sekali lagi adalah dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu, ini sama saja adalah mensejajarkan, menjadikan dirinya sendiri sebagai sekutu. Ini ilahnya. Maka mereka ini orang-orang Yahudi seperti itu, berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Imma kadiban wa imma jahlan. Wal awal aqrab. Baik itu karena dusta atau karena bodoh. Tapi yang pertama itu das, lebih dekat. Dan ini karena mereka dusta, mendustakan, bukan karena mereka tidak tahu. Di qawli ta'ala am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena Allah mengatakan, apakah ataukah kalian mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Dan ini jelas bahwa mereka adalah karena mendustakan. Wa minha husnu mujadalatil Qur'an. Ini uslub. Yani mujadalatul Qur'an. Uslub jidal, uslub diskusi, ya. Ini adalah Al-Qur'anul Karim memberikan contoh kepada kita yang sangat baik. Wajadilhum billati ihsan. Sebagaimana perintah Al-Qur'an juga mengatakan seperti wajadilhum billati ihsan, dan jidalah, diskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan ini juga memberikan contoh, tidak hanya perintah saja, tapi memberikan contoh-contoh yang konkret bagaimana Allah Subhanahu wa taala memojokkan kepada orang-orang Yahudi ini. Li'annahu hasara hadhihi ad-da'wa fi wahidin min amrayn. Karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membatasi pengakuan ini satu di antara dua hal. Wa kilahuma muntafin, dan dua-duanya adalah apa? Dinafikan. Dua-duanya adalah keduanya dinafikan. Ini usulub. Jadi ketika mengajak bicara dengan seseorang supaya permasalahan itu tidak ngoyoworo kemana-mana, maka ada batasan pembicaraan. Ada dibatasi dulu. Jangan sampai keluar dari permasalahan. Biasanya kalau orang sudah tidak punya dalil, ini mesti akan cerita yang enggak karu-karuan. Terus supaya orang dibuyarkan dari permasalahan pokok. Kalau bisa seperti itu, ini orang-orang yang tidak punya dalil akan seperti itu. Maka ini uslub Al-Qur'an, jangan seperti itu. Di mana Allah mengatakan attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahda. Apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan mengingkari janjinya? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kemungkinan yang kedua, kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Dan ini uslub ini dipakai oleh mereka para sahabat dalam berdiskusi dengan mukhalif, dengan orang-orang yang menyelisihi. Seperti misalkan orang-orang Ibnu Abbas, misalkan dengan orang-orang Khawarij sebelum perang Nahrawan. Ini akhirnya mereka terpojok hanya dengan tiga pertanyaan saja. Hanya dengan tiga pertanyaan dari syubhat yang ada pada mereka. Ini. Maka lebih dari 2000 orang pun kembali. Ini. Maka ini tentunya senjata ilmu itu lebih daripada senjata pedang. Ini. Pedang mungkin nebas satu-satu saja, tapi ini sekali kena bisa ribuan orang. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika juga berjidal dengan mereka, cikal bakalnya orang-orang Khawarij sebelumnya, cikal bakalnya orang-orang Khawarij di Masjid Kufah ketika itu dipergoki, hanya dengan dua pertanyaan saja. Kalian ini ada dua kemungkinan saja. Pertama, kalian menyatakan berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya para sahabat, dan ini tidak mungkin jelas. Dua-duanya pun munafik karena tidak ada satupun sahabat bersama mereka. Atau kalian, kemungkinan yang kedua, kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Ini tentunya yang kedua. Ini. Maka seperti itu usrub yang dituntunkan Al-Quran, dicontohkan oleh para sahabat seperti itu supaya tidak ngoyoworo keluar dari pembahasan. Wa hadza 'ala al-qaul bi anna am huna muttasilah. Dan ini tentunya dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya am di sini adalah am muttasilah. Amma 'ala al-qawli bi anna munqati'a fa innahu laisa fiha illa ilzamun wahid. Adapun kalau dikatakan am di sini, am muttasilah artinya au, berarti atau ini. Adapun kalau am di sini berarti adalah munqati'a, terputus, maka itu tidak ada kemungkinan kecuali yang kedua. Ini mengilzamkan satu saja, yakni setelah yang kedua yang diberkat atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Karena yang pertama tidak mungkin, mereka tidak ada perjanjian seperti itu. Ini bimah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, wa minha anna Allah Subhanahu wa taala lan yukhlifa wa'dahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Wa kaunuhu la yukhliful wa'da yatadhammanu sifatain 'azimatain. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyelisihi janji terkandung di dalamnya dua sifat yang agung. Huma yaitu as-sidqu wal qudrah. Yani as-sidqu benar, yani maha benar, wal qudrah dan maha kuasa. Lianna ikhlaf al-wa'd imma likadzibin wa imma li'ajz. Karena menyelisihi janji itu bisa karena dusta atau karena tidak mampu. Yani tidak mampu memenuhi janjinya. Ajiz. Seseorang misalkan apa namanya sudah janji mau bayar utang hari ini misalkan. Ini dia tidak dusta. Dia tidak dusta mau bayar utang hari ini. Tapi yang kedua tidak mampu, tidak ada pada hari ini juga misalkan. Tidak ada. Maka ini ajiz, tidak punya kemampuan berarti. Kalau dusta berarti ada sebenarnya tapi enggak mau bayar. Ada, maka ini namanya matlul ghina ya. Menunda membayar hutang, dan itu Rasulullah mengatakan matlul ghina zulm. Orang yang punya apa hutang mampu untuk membayar kalau ditunda-tunda ini adalah zalim. Namanya adalah zalim, dikatakan suatu satu kezaliman. Ini contohnya bahwa mengingkari janji itu ada dua kemungkinan, dia dusta atau tidak mampu. Fa kaunullahi jalla wa ala la yukhliful mi'ad yaqtadhi kamala sidqihi wa kamala qudratihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyelisihi janjinya, ini menunjukkan akan kesempurnaan maha benarnya Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya ini kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini azim. Yang kemudian yang kelima, wa minha anna min da'bil yahud al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Ini merupakan polahnya orang Yahudi, polah yang juga kebiasaan mereka. Ini tabiat mereka orang Yahudi adalah selalu berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Maka ini yang harus kita cermati. Kalau kita berbuat seperti itu, ini ada khoslah, ada bagian dari sifatnya orang-orang Yahudi. Ini ngomong asal apa namanya, asal bunyi, mengatasnamakan agama dengan tanpa ilmu, hadisnya enggak karu-karuan. Nih, ya kalau muhadditsin mengatakan itu adalah khatibul lail. Khatibul lail ya, orang yang seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari, asal comot ya. Mencari kayu bakar di malam hari. Enggak tahu namanya cari kayu bakar di malam hari. Enggak tahu taunya dalam lantang dikiranya adalah sebilah kayu, nah, ternyata boleh jadi itu ular atau apa kan. Ini. Maka ini asal comot ya. Ini. Maka ini da'bul yahud. Adalah merupakan biasanya orang-orang Yahudi yang seperti itu. Maka kita umat Islam hendaknya karena berkata atas nama agama ini bukan hal yang ringan ya. Bukan hal yang ringan, berat sekali ya. Ya, kalau kemudian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Dan banyak seperti itu ya, kita khususnya ditebarkan dari kalangan orang-orang Syiah ini paling banyak ya. Paling banyak karena agama mereka adalah agama dusta. Agama mereka adalah agama dusta. Ini kalau belum dusta belum dikatakan Syiah. Ini dikatakan Syi'i ini. Ini yang harus kita cermati. Maka jangan percaya apapun dengan mereka. Karena mereka dusta itu adalah agama bagi mereka. Ini harus kita pahami bahwa dusta bagi orang Syiah, dan Syiah ini bentukannya Yahudi, ya sama saja gitu. Yahudi bagi mereka adalah dusta dalam merupakan agama, sementara bagi kita dusta ini adalah merupakan dosa besar, ya, merupakan perbuatan yang dosa. Dan kita dilarang oleh Rasulullah SAW dusta, karena dusta ini akan menyeret kepada perbuatan buruk yang lain. Rasul mengatakan iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar. Wa la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuqalu inda Allahi kadzdzaba. Yani kata Rasulullah, hati-hatilah dari berbuat dusta, karena dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa yang lain, dan perbuatan dosa ini akan menyeret kepada neraka. Dan seseorang dia berdusta dan selalu berdusta sampai kemudian ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta, kadzab. Ini mereka. Maka kalau mereka orang Yahudi, orang Syiah, ya, mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mimbabi aula untuk berdusta kepada manusia adalah ringan sekali, ya. Sangat ringan sekali untuk kemudian mereka berdusta kepada manusia. Maka ini sekali lagi, jangan sampai kemudian kita percaya dengan propaganda atau promosi mereka berbagai hal, apalagi di sekarang ini yang sudah masuk di negeri ini, ya, lewat budaya, lewat pendidikan, dengan yayasan Oasenya ini, kita hanya hati-hati ini dari mereka, apapun promo yang mereka berikan, baik itu apa namanya bantuan atau pendidikan atau apa saja. Ini semua dalam merupakan jaring yang akan menjerat kita dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah. Ini mereka. Wal qawlu 'ala Allah yatadhammanu al qawl 'alayhi fi ahkamihi wa fi dhati wa sifatihi. Jelas. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya adalah al qawl 'alayhi fi ahkamihi. Berkata atas nama Allah dalam hukumnya, dalam zat Allah, dalam sifat-sifatnya. Man qala alaihi ma la ya'lamu bi annahu halala aw harrama aw awjaba faqad qala 'ala Allahi bila ilm. Maka barang siapa yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia tidak mengilmuinya, tidak mengetahuinya, bahwa ini halal, ini haram, atau ini wajib, ya, maka sungguh dia telah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. وَمَنْ أَثْبَتَ لَهُ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءٍ أَوْ صِفَاتٍ لَمْ يُثْبِتْهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Demikian pula orang yang menetapkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-namanya atau sifatnya yang itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya, maka sungguh dia juga telah berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Karena menamai Allah tentunya dengan apa yang Allah kenalkan kepada kita dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menamainya. Ini. Seperti istilah Gusti, ini juga sebenarnya istilah Gusti, Gusti Allah. Nah, ini sebenarnya ini kan juga menyebutkan sifat, ya, dan ini biasa orang mengatakan seperti itu. Ini padahal Gusti ini dari mana? Pertama dari lafadznya sendiri tidak ada nas. Kemudian kata Gusti ini sendiri juga lebih banyak dipakai dari bahasa Sanskerta yang tidak lepas dari apa namanya agama Buddha atau Hindu ini. Maka ini juga satu di antaranya ketika kita menyebut Gusti, ya, Gusti Allah, ya. Nanti Gusti Ratu sama aja ini, ya, menyebutkan ini. Maka hendaknya kita hati-hati. Jadi kita menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang Allah kenalkan, sebutkan dengan sifat-sifat yang agung dan mulia ini. وَمَنْ نَفَى شَيْئًا مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Demikian pula barang siapa menafikan sesuatu dari nama-nama Allah atau sifatnya yang Allah dan Rasulnya telah menetapkannya, maka sungguh dia juga telah berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. ومن صرف شيئا عن ظاهره من نصوص الكتاب والسنة بلا دليل فقد قال على الله بلا علم. Ini paling banyak. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari zahirnya nas Al-Qur'an ataupun sunnah dengan tanpa dalil, maka dia pun juga telah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Ini meliput berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, ini bisa dalam segala hal ya. Dari hukumnya, dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang berkaitan dengan perkara agama ini. Karena agama ini alhamdulillah sudah jelas ya. Dalilnya kembalinya adalah kepada Al-Qur'an ataupun juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil. Ini adalah dalil, itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, bukan kepada pendapat atau mengumpulkan kepada fatwa. Fatwa itu bukan dalil, tapi istinas saja ya. Fatwa itu adalah bukan dalil, dan juga pendapat pun juga bukan dalil. Pendapat itu yang harus di bandingkan dengan dalil. Kalau ada dalilnya maka kita ikuti. Fatwa pun juga demikian. Kalau ada dalilnya, dalilnya jelas Al-Qur'an dan sunnah, itu yang kita ikuti. Tapi kalau kemudian berfatwa dengan tanpa dalil atau menyelisihi dalil, nah ini tentunya meskipun yang mengatakan adalah seorang imam misalkan, seorang alim sekalipun, ini tentunya adalah al-haq wa haqqu yutaba. Yang hak itu adalah lebih berhak untuk kita ikuti. Ini kaidah. Karena seperti itu para ulama memberikan tuntunan kepada kita untuk kita tidak taklid. Tidak ada taklid dalam Islam, untuk kita mengikuti kepada dalil sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, khudhu min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Jangan ambil pendapatnya saja, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Jadi mengambil pendapat itu dari mana asalnya. Ini kaidah. Kadang-kadang kan banyak tidak paham ini jadi masalah-masalah yang seperti maka melihat kepada dalilnya. Ini umat Islam alhamdulillah terbimbing dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya alaihi salatu wasalam, mereka yang lebih paham dengan perkara agama ini. Kemudian yang keenam, faedah dari ayat ini adalah tahrimul ifta bila ilm. Ini juga haramnya berfatwa dengan tanpa ilmu. Wa ala hadha yajibu ala al-mufti an yattaqi Allah azza wa jal. Karena inilah maka wajib bagi seorang mufti untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alla yatasarra'u fil ifta li'anna al-amra khatir. Dan supaya juga jangan terburu-buru dalam berfatwa karena perkaranya adalah bahaya. Ini berfatwa terburu-buru harus melihat kepada ketika ditanya dalam satu masalah, tentunya adalah mesti melihat kepada masalih, mafasid. Pertama lihat kepada dalil dulu, ada dalilnya, ada nasnya atau tidak. Kemudian juga berikutnya adalah menimbang kepada masalih, mafasid. Karena kemudian namanya dalil, meskipun itu jelas misalkan, tapi kemudian keadaan, lingkungan kadang-kadang tidak sesuai dengan maqamnya, maka likulli maqamin maqal. Ya. Likulli maqamin maqal. Istilahnya papan-papan lah. Ini mengatakan seperti ini adalah tentu juga sesuai dengan keadaan. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW satu contoh misalkan, Rasulullah ketika ditanya, seorang anak muda yang ditanya ketika berpuasa, bolehkah mencium istrinya? Ini yang bertanya masih muda, mengatakan Rasulullah jangan, tidak boleh. Tapi ketika yang tanya orang sudah sepuh, bolehkah seorang sedang berpuasa mencium istrinya? Kata Rasulullah boleh. Ini dua yang berbeda ini. Jawabannya pertanyaannya sama dan jawabannya adalah berbeda. Tentunya adalah melihat kepada aghlabiyah, kepada keumumannya. Anak muda ini kalau dibolehkan ya bahaya ini ya. Umumnya kan begitu. Orang tua ya umumnya adalah ya masih bisa menahan diri, meskipun yang keladi juga ada. Tapi ini kan keluar dari keumuman. Artinya di sini kita lihat Rasulullah SAW ketika ditanya satu masalah jawabannya bisa berbeda. Bukan berarti pelin-pelan, tapi di sini adalah melihat kepada keadaannya. maka tidak sembrono masalah seperti ini. Meskipun oh ini sunnah, tapi di lingkungan yang belum siap dengan sunnah, belum ngerti dengan sunnah, ini malah nanti sunnah itu dilecehkan oleh umat, oleh orang. Ini bisa berbahaya seperti itu. Ini bukan kita kemudian menyebarkan kebaikan, malah kemudian mendiskreditkan Islam. Jadi kebaikan itu, memang yang namanya kebaikan itu pahit. Ini kata Syekh Rasulullah mengatakan seperti itu, kebaikan itu pahit. Nah, memang seperti itu, awal Islam itu datang dengan dalam keadaan asing. Namun bagaimana kemudian menghidangkannya dengan cara yang baik ini. Yang pahit ini, karena pahit ini kan jamu. Jamannya jamu itu siapa yang mau pahitin. Ya, tapi ketika sudah tahu, ya pasti akan langganan. Ya. Karena ini adalah obat. Akan seperti itu, ibaratnya seperti itu. Maka ini tidak sembrono untuk kemudian berkata dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Karena itu banyak contoh dari para ulama yang mereka ketika ditanya juga mengatakan tidak tahu, enteng saja. Ya, seperti Imam Malik rahimahullahu taala ditanya dengan 40 pertanyaan yang dijawab hanya 4 atau 5 saja, selebihnya dirasa tidak tahu. Hasan Al-Basri, Imam Al-Basrah, ditanya 30 pertanyaan, satu pun tidak dijawab. Katakan semuanya saya tidak tahu, wallahu a'lam. Artinya enteng sekali. Anas bin Malik, ketika sudah sepuhnya, ditanya masalah hadis, dikatakan kabirna wa nasina. Kami sudah tua dan kami banyak lupa. Ini. Dan hadis Rasulullah SAW azim, berat katanya. Hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang berat ini. Artinya seperti itu mereka para ulama tidak sembrono dalam berfatwa dan juga tidak memberikan contoh kepada kita seperti itu. Karena ini adalah khoslah dari sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Ini barangkali jemaah sekalian yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih banyak dalam thalabul ilm agar sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Innahu lidzalikal qadiru alaih. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.